Salam dari kami untukmu para mujahid. Sambutlah seruan ini kepada para perindu syahid. Salam dari kami untukmu para mujahid. Sambutlah seruan ini kepada para perindu syahid. Semangatmu jangan pernah pudar, walau musuh Allah menghina dan memakar. Mujahid sejati tetap tegar, jaga tentar. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar, jaga tentar. Salam dari kami untukmu, wahai para sejati, janganlah kau gentar atau ragu di dalam menapaki jalan ini. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar.